Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 27 Dzulhijjah 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 7 September 2018. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV, Niaga TV dan juga para pemirsa Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis nomor 24 yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram Kitabul Jami', yaitu sebuah hadis yang berbunyi, wa an Abi Ayyuba radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang sahabat Rasul SAW yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 malam. Apa menghajar kemarin artinya? Mendiamkan. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Mereka berdua saling bertemu, akan tetapi mereka saling mengabaikan, saling berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dari 2 orang ini, yang terbaik adalah yang mau untuk memulai mengucapkan salam kembali, alias mengakhiri perseteruan tersebut. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah yang kita hormati, pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan bahwa hajar atau mendiamkan orang lain ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Yang pertama, hajar untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, hajar untuk kepentingan agama. Dan kita sudah jabarkan tentang jenis yang pertama, yaitu hajar untuk kepentingan pribadi. Malam hari ini insya Allah kita akan bahas Jenis yang kedua, yaitu hajar untuk kepentingan agama. Apa maksudnya? Hajar untuk kepentingan agama maksudnya adalah kita mendiamkan orang yang melakukan pelanggaran agama. Apa? Kita mendiamkan orang yang melakukan pelanggaran agama. Dan ini gak ada hubungannya dengan masalah pribadi. Kita diamkan dia karena dia melanggar aturan agama. Entah dia melakukan maksiat, entah dia melakukan bid'ah, entah dia melakukan syirik, atau dosa-dosa yang lainnya. Kita diamkan dia, kita hajar dia dengan maksud supaya dia jera. Supaya dia menyadari kesalahannya. Agar dia mau kembali baik. Inilah yang dimaksud dengan hajar untuk kepentingan agama. Hajar untuk kepentingan agama ini gak ada hubungannya dengan masalah pribadi. Saya gak ada masalah dengan dia. Saya gak dirugikan. Cuman karena ini kepentingan agama, orang tersebut melanggar aturan agama, maka kita hajar. Dan hajar ini ada tujuannya. Kita diamkan, ada maksudnya. Supaya apa tadi? Supaya dia jera. Supaya dia kembali ke jalan yang benar. Ustaz, kalau didiamkan, dia tambah parah gimana Ustaz? Mungkin atau tidak itu? Mungkin. Walaupun di waktu yang sama, mungkin juga ketika didiamkan, dia bakal sadar. Mungkin atau tidak? Mungkin. Berarti ada dua kemungkinan. Didiamkan semakin parah, didiamkan semakin baik. Maka dari itulah metode menyikapi orang yang bersalah di dalam agama kita ada dua. Ada berapa metodenya? Ada dua. Yang pertama, metode hajar yang tadi sudah saya sampaikan. Apa tadi hajar? Mendiamkan. Metode yang kedua adalah metode pendekatan. Apa? Metode pendekatan. Yang pertama metode mendiamkan. Yang kedua metode pendekatan. Mendiamkan tadi sudah kita sampaikan. Kita abaikan. Tidak kita senyumi. Tidak kita salami. Tidak kita kunjungi. Intinya kita isolir dia. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua adalah pendekatan. Kita datangi, kita senyumi, kita kasih hadiah. Orang menyimpang kok kita kasih hadiah, Ustaz? Iya. Dengan maksud apa? Dengan maksud kita ambil hatinya. Sehingga ketika kita nasihati, dia bisa menerima nasihat kita. Ini metode pendekatan. Yang benar metode mana? Yang pertama apa kedua? Yang benar yang pertama apa kedua? Dua-duanya benar. Karena dua-duanya pernah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau ada enggak manusia yang menyimpang, melanggar aturan agama? Ada enggak? Ada. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Banyaknya orang-orang yang melakukan pelanggaran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi mereka tidak satu cara. Akan tetapi Rasulullah SAW kadang pakai cara pertama, kadang pakai cara kedua. Apa cara pertama tadi? Mendiamkan. Kadang pakai cara kedua, beliau melakukan pendekatan. Kenapa kok ada dua cara ini? Kenapa tidak diseragamkan satu cara saja, misalnya pakai cara pertama. Apa tadi? Didiamkan. Setiap orang bersalah, diamkan. Atau sudah enggak pakai cara pertama, pakai cara kedua. Setiap orang salah, kita dekati. Kenapa tidak kita seragamkan saja, Ustaz? Kenapa kira-kira? Bagus sekali. Karena watak manusia itu tidak seragam. Watak manusia itu beda-beda. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya watak yang berbeda-beda. Ada yang wataknya atos, keras. Ada yang wataknya lembut. Di satu negeri kita ini saja yang namanya Indonesia, antara orang Solo dengan orang Medan, sama? Sama atau tidak? Ada orang Solo di sini? Ada orang Medan di sini? Beda, padahal satu negara. Apalagi antara orang Indonesia dengan orang Afrika. Apalagi orang Cina dengan orang Arab, beda. Karena adanya perbedaan watak dan karakter itulah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang melakukan kesalahan, beliau akan lihat orang ini cocoknya diterapkan metode apa. Apakah metode pertama yaitu didiamkan atau metode kedua yaitu didekati? Dua metode ini tujuannya sama atau tidak? Sama. Bagaimana caranya supaya orang ini kembali ke jalan yang benar? Walaupun tujuannya sama, akan tetapi metodenya bisa berbeda. Kenapa berbeda? Karena orang yang dihadapi juga berbeda. Dan yang akan kita bahas malam hari ini adalah metode yang pertama atau kedua? Metode yang pertama, yaitu hajar. Mendiamkan orang yang melakukan pelanggaran agama. Mendiamkan orang yang melakukan pelanggaran agama ini pernah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain ketika beliau menghukum tiga orang sahabat. Yang pertama adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua orang temannya. Siapa? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua orang temannya. Berarti berapa orang? Tiga orang. Kenapa mereka bertiga dihukum? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa mereka bertiga melakukan pelanggaran agama karena tidak taat untuk berangkat jihad di sebuah peperangan namanya Perang Tabuk. Perang apa? Tabuk. Nabi SAW mengumumkan, ayo kita akan berangkat melakukan pertempuran di sebuah tempat namanya Tabuk. Tiga orang ini absen. Dan absennya bukan karena sakit, bukan karena halangan syar'i, akan tetapi ya alasannya absen. Males. Ya. Karena perjalanannya jauh, panas. Kemudian musim panen lagi. Aduh, Masya Allah. Berat atau tidak? Berat. Tiga orang ini melanggar. Dan mereka mengaku berbuat salah di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW ingin membuat tiga orang ini jera. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau diamkan tiga orang ini. Dan beliau memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk mendiamkan tiga orang ini. Bukan cuma beliau yang mendiamkan. Berapa? Semua kaum muslimin mendiamkan. Berapa hari? 50 hari, 50 malam. Priwe rasane? Sesak. Bumi yang luas terasa apa? Terasa sempit. Itu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 118. Surat apa? At-Taubah ayat 118. Nanti jangan buka. Di situ, di ayat tersebut, Allah menceritakan bagaimana efek dari hajar Nabi SAW dan kaum muslimin kepada tiga orang sahabat ini. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu wa dhaqat 'alaihim bima rahubat wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih. Sampai bumi ini terasa sempit padahal aslinya bumi itu luas. Hati mereka lebih lagi. Akhirnya mereka sadar tidak ada tempat untuk lari dari hukuman Allah kecuali kembali kepada Allah lagi. Saat itulah Allah turunkan wahyu yang mengabarkan bahwa tiga orang ini taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketika turun wahyu itu, masya Allah, orang Jawa mengatakan kayak ketiban daru. Senang sekali. Setelah 50 hari, 50 malam. Kata Ka'ab, aku ini sampai mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Aku pengen lihat apakah Nabi menjawab? Ternyata tidak. Aku perhatikan apakah bibirnya bergerak? Tidak bergerak. Ketika aku berpaling, Nabi SAW menengokku. Ketika aku menengok Nabi, Nabi SAW tidak menengokku. Waduh, perasaannya. Ya. Ini salah satu praktek Nabi SAW melakukan apa? Hajar. Makanya pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwa dua jenis hajar. Hajar untuk kepentingan pribadi dengan hajar untuk kepentingan agama. Salah satu perbedaannya apa tadi? Durasinya. Kalau kepentingan pribadi enggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau untuk kepentingan agama boleh lebih dari 3 hari. Dalilnya ini tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi SAW mendiamkan Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya berapa hari? 50 hari. Kepentingan agama, bukan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi, enggak boleh lebih dari 3 hari. Maksimal 3 hari. Ustaz, berarti setiap kita ketemu orang bersalah, kita hajar 50 hari. Siapa yang bilang seperti itu? Boleh lebih dari 3 hari. Kalau kurang dari itu, ternyata sudah ngefek. Bagaimana? Cukup. Karena nanti kita akan jelaskan, hajar itu ada dosisnya. Kok kayak obat, Ustaz? Ya memang obat. Hajar itu obat. Obat untuk memperbaiki orang yang melakukan kesalahan, sakit rohaninya. Kalau pil itu kan sakit apanya? Jasmaninya. Ini yang sakit rohaninya. Maka perlu ada dosisnya. Sehingga ketika kita akan menerapkan metode ini, mendiamkan orang yang melakukan kesalahan agama, ini ada normanya. Ada aturannya. Tidak ngasal. Seperti obat juga ada apanya? Aturannya. Melakukan, menerapkan metode hajar tanpa aturan, seperti memberikan obat, gak pakai aturan. Anusun apa yang sunfalilamid apa jenisnya? Apa? Iskai gue lah maksudnya. Sulfa nila iskai gue lah. Orang ngerti gak? Untuk obat apa? Koreng. Kau tahu-tahu obat seperti itu buat obat mata. Priwe jajal. Itu kan gak pakai aturan. Jadi hajar itu adalah sebuah metode yang memiliki aturan. Dan ketika aturan itu tidak diperhatikan, maka efek positif akan berganti menjadi efek negatif. Dan itulah yang sering kita lihat di dunia nyata dan dunia maya. Hajar enggak pakai aturan. Padahal hajar itu ada aturannya. Kenapa? Karena hajar itu adalah ibadah. Mendiamkan orang yang melakukan penyimpangan agama, entah penyimpangan itu bentuknya maksiat atau syirik atau bid'ah, itu adalah ibadah. Dan ibadah itu supaya diterima oleh Allah, satu harus ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kalau ada orang sholat enggak ikhlas, enggak sesuai tuntunan, diterima? Boten. Begitu pula ketika orang akan menerapkan metode hajar, ikhlasnya enggak, sesuai tuntunan juga enggak, bagaimana akan diterima? Ustaz, hajar ikhlas tujuannya apa? Tujuannya semata-mata ingin untuk membela agama Allah supaya orang ini kembali ke jalan yang benar. Bukan karena ada tendensi pribadi. Enggak. Maka hati-hati ketika kita akan menghajar, kadang-kadang ada orang yang niatnya enggak ikhlas. Menghajar bukan untuk membela agama, tapi untuk menjatuhkan wibawanya orang yang dihajar. Wah, ini saingan baru ini. Aku berdakwah. Begitu datang dia, jamaahku berkurang. Masalah ini. Ini bukan perbedaan pendapat. Ini perbedaan pendapatan ini. Maka dengan topeng hajar tadi, dijatuhkan orang tersebut, rekan dakwahnya itu, demi supaya jamaahnya banyak kembali. Enggak boleh. Ini sudah enggak ikhlas. Sudah masuk kepentingan apa tadi? Pribadi, tendensi pribadi sudah. Dan itu yang tahu ikhlas atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri. Maka faktor ketakwaan, perasaan takut seorang dai kepada Allah itu sangat dominan di situ. Ini masalah keikhlasan. Yang kedua, harus sesuai tuntunan. Maksudnya apa Ustaz? Para ulama kita itu sudah menjelaskan bahwa saat kita akan menerapkan metode hajar, itu banyak norma yang harus kita perhatikan. Ada norma yang hubungannya dengan kondisi orang yang menghajar. Ada norma yang hubungannya yang kedua dengan kondisi orang yang dihajar. Apa bedanya menghajar sama dihajar? Kondisi orang yang mendiamkan. Yang kedua, kondisi orang yang didiamkan. Yang ketiga, durasi waktu mendiamkan. Apa yang ketiga? Durasi waktu mendiamkan. Dan yang keempat, di antara norma yang harus diperhatikan adalah suasana tempat wilayah dua orang itu berada. Ada berapa norma? Empat. Dan masih banyak norma yang lainnya. Ini kita ambil sampelnya saja supaya kita paham bahwasanya Hajar itu tidak boleh ngasal. Tidak boleh ngawur. Apa tadi yang pertama? Kondisi orang yang mendiamkan. Dua, kondisi orang yang didiamkan. Tiga, durasi waktu mendiamkan, lamanya seberapa. Yang keempat, suasana, wilayah, lingkungan tempat dua orang ini tinggal. Ini sampelnya, empat norma. Masih ada norma kelima, keenam. Ini cuma sampel saja. Yang pertama, kondisi orang yang menghajar harus diperhatikan. Orang yang menghajar ini punya power atau tidak? Power niku napa to? Punya kekuatan atau tidak? Maksudnya gimana, Ustaz? Punya pengaruh atau tidak? Anak bocah cilik menghajar bocah gede. Kepriwe kira-kira? Ya. Yeah. Maka harus diperhatikan orang yang menghajar ini apakah punya kedudukan di hati orang yang dihajar atau tidak. Contoh ya, ustadz menghajar muridnya, kepriwe kira-kira? Kepriwe kira-kira, ngefek apa enggak? Ya biasanya ngefek, biasanya. Kecuali nak muridnya, oh boleh guru lian deh. Yang pertama apa? Kondisi orang yang menghajar, kuat enggak dia? Kecuali kalau orang yang menghajar ini tujuannya adalah ingin melepaskan diri dari efek negatif orang yang menghajar, itu lain masalah. Itu enggak ngelihat lagi kondisinya sudah. Pokoknya saya takut terpengaruh dengan efek buruk dari orang itu, saya akan tinggalkan. Ini beda kasus. Ini adalah norma yang pertama. Hubungannya dengan apa tadi? Kondisi orang yang menghajar, mendiamkan. Yang kedua, apa tadi? Kondisi orang yang dihajar. Ini yang saya katakan tadi, bahwa karakter manusia itu beda-beda. Ada orang karakternya keras. Kalau dikerasi, tambah atos. Dia mengatakan, ayo wani apa atos-atosan. Orang kayak gini, dihajar tuh gak ngefek. Maaf, kadang-kadang orang yang seperti ini, orang yang punya kedudukan. Kadang-kadang, orang yang punya tipe, kadang-kadang, berarti gak selalu seperti itu ya. Kadang-kadang, orang yang punya metode, yang punya karakter, orang yang punya kedudukan, kadang-kadang. Orang kaya, pejabat. Sehingga ketika dihajar, aku ora butuh karo jenengan, sengana hajar baik. Nah orang yang seperti ini lebih cocok didekati. Makanya perhatikan Rasulullah SAW. Dedengkot-dedengkot kaum musyrikin. Bahkan termasuk dedengkot kaum munafikin. Banyak di antara mereka oleh Nabi SAW tidak dihajar. Tapi didekati. Contohnya dedengkot kaum munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan masih banyak dedengkot kaum musyrikin yang lainnya yang oleh Nabi SAW malah didekati. Karena Nabi SAW tahu orang ini kalau dihajar semakin parah. Orang penyimpangannya besar, apa ada penyimpangan lebih besar dari kesyirikan? Apa ada penyimpangan besar lebih besar daripada kemunafikan? Orang yang punya penyimpangan separah itu oleh Nabi SAW malah didekati, dikasih hadiah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Inni la'utir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu." Kadang-kadang aku ngasih si A hadiah, si B tidak aku kasih, padahal si B lebih aku cintai daripada si A. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kadang-kadang aku kasih hadiah kepada si A, si B tidak aku kasih, padahal si B lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada si A. Loh, kenapa Ustaz? Kenapa wahai Rasul? Yang lebih engkau sukai si B, yang lebih engkau cintai si B, kok malah yang engkau kasih hadiah si A? Nabi SAW melanjutkan, khasyata an yakubbahullahu finnar. Karena aku kasihan. Kalau si A ini enggak dikasih hadiah, dia enggak beriman. Akhirnya nanti terjerumus ke dalam neraka. Jadi Nabi SAW kasih seorang musyrik, Sofwan bin Umayyah, dalam Sahih Muslim, 100 ekor onta. Berapa? 100 ekor onta. Pirang duit gue? Ya kayak sapi lah. Wingi bebas. Sapi pirang wingi? Kelalen? Nembe wingi kelalen. Bennya tungnya gampang, 20 ya. 20. Berapa berarti? 20 ping 100. Pinten? 2 miliar. Siapa Sofwan bin Umayyah? Dedengkot kaum musyrikin. Dedengkot kaum musyrikin. Dikasih berapa? 2 M. Supaya apa? Supaya masuk ke dalam Islam. Apakah Nabi SAW sayang dengan Sofwan bin Umayyah? Apakah Nabi cinta kepada Sofwan bin Umayyah? Apakah Nabi SAW pernah memberi Bilal bin Rabah 2 M? Siapa yang lebih disayangi Nabi? Bilal atau Sofwan bin Umayyah? Bilal. Nabi kasih kepada Sofwan bin Umayyah dalam rangka pendekatan. Supaya Sofwan mau masuk Islam. Ternyata dikasih 100, belum mau masuk Islam. Priyuwen jajal. Tambahi sama Nabi 100 lagi. Berapa? 4M. Urung gelem lebu Islam. Berapa? 4M. Tambahi lagi sama Nabi 100 ekor lagi. 300 ekor onta. Berapa? 6M. Baru masuk Islam. Inilah metode pendekatan. Ada sebagian orang kalau dihajar malah semakin menjauh. Ini yang keberapa ini? Kedua. Yang ketiga? Durasinya. Tadi yang saya katakan dosis. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengumpamakan hajar itu seperti obat yang harus ada dosisnya. Ada orang obatnya dosisnya rendah, ada orang obatnya dosisnya tinggi. Orang yang seharusnya dikasih dosis rendah, kok dikasih dosis tinggi? Apa yang terjadi? Mati. Bukan mari. Tapi apa? Mati. Sebaliknya, orang yang harusnya dikasih dosis tinggi, kok dikasih dosis rendah? Apa yang terjadi? Ora mari. Maka lihat orang ini kira-kira berapa hari perlu dihajar. Loh Ustaz, kita tahunya ngefek atau tidak? Ya kita perhatikan, kita lihat apakah ketika dihajar sehari dia sudah ngefek? Berarti harus kita perhatikan. Ya iya kita perhatikan orang itu. Karena kita menghajar bukan dalam rangka untuk sekedar menjauhi dia. Tapi untuk memperhatikan dia supaya baik. Berarti ada eksperimen. Iya ada eksperimen. Dokter biar ada eksperimen. Pak dokter, wonten eksperimen mboten? Wonten. Coba obat ini. Urung mari. Makanya miliki maling ya pak. Tigang dinten. Loh kok? Mboten, oh nggih kadose obat niki. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Norma yang ketiga adalah memperhatikan apa tadi? Durasi hajar. Berapa lama orang itu dihajar? Dan ini satu orang dengan orang lain beda-beda. Ada orang yang 2 hari dihajar sudah cukup. Ada orang yang 3 hari, bahkan ada orang yang 1 hari, bahkan setengah hari ada yang cukup. Seorang anak yang didiamkan sama ibunya 2 jam, sudah apa? Sudah nangis. Kalau cukup 2 jam, gak usah 20 jam. Apalagi 2 minggu. Yeah. Overdosis, bahaya overdosis. Yeah. Kurang dosis juga bahaya. Ini norma yang keberapa? Ketiga. Yang keempat. Apa tadi? Suasana atau kondisi wilayah 2 orang itu berada. Ini ternyata berpengaruh. Jadi, yang dominan di wilayah itu, 2 orang itu tinggal di sebuah wilayah. Yang dominan di situ itu orang baik apa orang tidak baik gitu ya. Orang baik atau orang tidak baik. Di wilayah itu, yang dominan wong pada sholat apa ora. Contoh nih, ada orang mabok. Kedapatan mabok. Sebelum kita hajar dia, kita lihat lingkungan dia ini dominan para pemabok atau para orang tidak pemabok. Kalau seandainya yang dominan di situ adalah para pemabok, kalau misalnya kita hajar, kira-kira efeknya gimana? Ora apa-apa. Akeh kancane iki. Itu loh maksudnya. Jadi ternyata wilayah tempat dia tinggal itu harus kita perhatikan. Kira-kira kalau kita hajar, apakah akan semakin parah atau tidak? Ya. Pernah ada kejadian nyata. Seorang muallaf tinggal di negeri barat. Punya komunitas. Komunitas orang-orang yang beragama Islam. Dan komunitas itu di negeri barat, minoritas atau mayoritas? Minoritas. Si A yang muallaf ini melakukan sebuah kesalahan. Penyimpangan agama. Komunitas ini bersepakat untuk menghajar. Biar kapok, kita diamkan. Tapi mereka lupa dengan norma yang keempat. Apa tadi? Suasana wilayah tempat mereka tinggal. Mereka di situ minoritas. Dan orang ini yang dihajar ini, kalau keluar dari komunitas tersebut, apakah akan ketemu komunitas lain? Pasti akan ketemu. Apa efeknya? Orang tersebut murtad. Keluar dari agama Islam. Sekarang saya tanya. Lebih baik mana? Lebih mending mana? Orang itu tetap jadi muslim, punya penyimpangan yang tadi disebutkan, atau dia murtad? Mending mana? Tetap muslim walaupun punya penyimpangan. Ya lebih mending muslim orang menyimpang. Iya, benar gue. Tapi sekarang kondisinya seperti itu. Itulah pentingnya fikih. Pentingnya pemahaman yang dalam terhadap ajaran agama. Hajar itu bukan berdasarkan emosi. Apalagi berdasarkan nafsu, bukan. Hajar itu ada pertimbangan-pertimbangan yang panjang, yang jauh ke depan. Jadi bukan cuma modal semangat 45. Ya. Baru belajar tentang hajar. Ayo hajar. Apean hajar. Tambah hajar. Orang kudu hajar tok. Gak bisa jamaah yang kami hormati. Hajar adalah ibadah. Supaya diterima ibadah, harus apa yang pertama tadi? Ikhlas. Yang kedua, sesuai tuntunan. Sesuai tuntunan dalam hajar, dengan memperhatikan norma. Di antara norma itu ada berapa tadi? Empat. Yang pertama, melihat kondisi orang yang menghajar. Yang kedua, melihat kondisi orang yang dihajar. Yang ketiga, melihat durasi waktu hajar. Yang keempat, suasana lingkungan tempat dua orang itu tinggal. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Pertemuan yang akan datang dan berikutnya libur. Karena saya ada urusan yang hukumnya fardu ain. Sedangkan saya duduk di sini hukumnya fardu kifayah. Sehingga ketika dua fardu tadi tidak bisa disinkronkan, maka yang harus diprioritaskan adalah yang fardu ain. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis dan ilmu kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.